بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah. Kitab keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Bab yang ke-44 dengan bunyinya babu fi khairi duril ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Babun fi khairi duril ansar radhiyallahu anhum. Bab tentang yang terbaik dari duril ansar. Ya, dur bisa jadi jamak dari darun, darani, durun, diyarun. Artinya rumah atau perumahan, kompleks. Kalau di ketika itu artinya adalah suku. Karena per suku mereka bertempat tinggal. Ya. Bila mana satu suku, maka pada umumnya mereka berdekatan rumah. Maka diistilahkanlah dengan dur, yang asal maknanya adalah suku-suku kecil. Ya, dari orang Ansar, karena kita tahu Ansar ini istilah syar'i. Sementara suku ini bukan syar'i. Ansar muncul setelah datangnya Islam, munculnya orang-orang yang membela, menolong, melindungi, menyediakan tempat, menyediakan semua yang mereka miliki untuk membela orang-orang muhajirin. Sementara suku sudah ada sebelum itu. Ya, sudah ada. Dan banyak suku-suku di Madinah, dari orang asli Madinah maupun pendatang yang datang ke Madinah, baik yang orang Arab asli maupun Yahudi. Yahudi juga banyak tinggal di Madinah, di antaranya Bani Quraidah, Bani Nadir. Ya. Kemudian Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa. Ini semuanya bani yang dimaksud dengan dur tadi. Dan apalagi Quraidah, orang Yahudi ini justru membuat perkampungan yang kuat, tempat tinggal yang ada yang menjaganya, dilindungi oleh benteng-benteng, dan di situ mereka bersuku, makanya Bani Quraidah yang dengan perkampungan tersendiri, Bani Nadir perkampungan tersendiri. Ya, kecuali Khaybar. Khaybar nama tempat, dan Khaybar ini bermacam-macam suku Yahudi di sana. Dan pada dasarnya nanti Bani Nadir ketika terusir dari negeri mereka, dari kampung mereka, mereka meninggalkan perkampungan mereka dan menuju Khaybar. Di sana mereka nanti tempat bertempat, berdomisili, yang pada akhirnya di masa Umar bin Khattab semua Yahudi dibersihkan dari Jazirah Arab. Diperintahkan oleh Umar menurut keputusannya, karena memang kedekatan kaum muslimin dengan Yahudi lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Walaupun mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin, tetapi mereka tetap seperti kala jengking di padang pasir, menyembunyikan badannya, sengatnya di atas, berupaya untuk selalu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang yang di luar suku mereka, apalagi kaum muslimin. Kembali kita ke Duril Ansar, berarti orang Ansar dengan suku-sukunya. Dan suku-suku Ansar ini tingkatan ketakwaan, tingkatan kemuliaan, tingkatan keimanan mereka, peran mereka dalam membela Islam berbeda-beda. Sebagaimana orang-orang beriman bertingkat-tingkat, maka tentu Ansar bertingkat-tingkat, begitu juga Muhajirin sebelum mereka bertingkat-tingkat, dan keseluruhan para sahabat juga bertingkat-tingkat. Dan bukan hanya para sahabat, para rasul pun bertingkat-tingkat kemuliaan, keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum ala ba'din darajat. Itulah para rasul yang kami utamakan sebahagian dari sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara dengan mereka, seperti Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa alaihi salam digelari dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah, yang Allah tanpa perantara berbicara langsung dengannya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan firman Allah, berita dari Allah. Dan orang yang beriman percaya sekali dengan berita Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan meragukannya. Sebagian orang-orang yang menyimpang berupaya untuk mengalihkan makna, mentakwilkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berbuat, mungkin berhasil sedikit ketika mereka mentahrif firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallaha. Asalnya wa kallamallahu. Ya. Asal ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Meskipun demikian, tetap juga taklima ini penekanan yang kuat. Dan Allah Subhanahu yang dalam Al-Qur'annya wa kallamallahu. Ya, akhir dari lafzul jalalanya itu berbaris depan. Wa kallamallahu. Berarti yang predikatnya adalah, atau yang pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Taklima, dengan sebenar-benar berbicara. Tetapi mereka tidak mau. Lalu mereka mencoba untuk memplesetkan dengan merubah lafaz yang harakat yang tadi di depan, di depan menjadi di atas. Wa kallamallaha. Jadi yang pelakunya di situ bukan lagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Musa. Nabi Musa yang berbicara dengan Allah, dengan sebenar-benar berbicara. Ya. Kemudian ini bisa mereka buat demikian, walaupun itu penuh dengan kerancuan, nampak jelas perubahan yang tidak berdasar dalam ungkapan tersebut, dan mengotak-atik firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dengan konteks yang sama, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam surat Al-A'raf, Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Nabi Musa tiba untuk memenuhi atau untuk waktu yang telah kami berikan kepadanya janji, pada waktu tertentu ia akan mendatangi suatu tempat, datanglah Nabi Musa di tempat yang dijanjikan oleh Allah, di waktu yang dijanjikan oleh Allah. Lalu Allah mengatakan wa kallamahu rabbuhu. Ya, ini dalam ilmu bahasa Arab tidak bisa dirubah-rubah, sudah baku. Kalau tadi bisa masih dirubah harokatnya, kalau di sini tidak bisa dirubah apa-apa. Tidak akan mungkin wa kallamaha. Kemudian juga tidak mungkin wa kallamahu rabbahu. Ini benar-benar keliru dalam ilmu bahasa Arab, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan berbicara dengannya, kallamahu, berbicara dengannya siapa? Rabbuhu, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa mengotak-atiknya. Mereka kehabisan senjata, kehabisan cara untuk mendikte Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas-jelas mengabarkan dia berbicara dengan Nabi Musa, mereka tidak mau. Ya, mereka tidak menerima. Sebagaimana Allah mengabarkan bahwa dia istawa di atas arasnya, mereka juga tidak mau menerima. 7 kali Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dia istiwa di atas arasnya, mereka tidak mau menerima. Oh, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Allah bermaksud lain. Di mana Allah menyebutkan dia bermaksud lain? Sebutkan Nabi menafsirkan bahwa Allah bermaksud lain. Padahal asal makna kata itu sudah jelas oleh orang Arab. Itu yang diungkapkan oleh Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum. Makna dari istiwa itu sudah jelas, tidak perlu dirubah-rubah. Orang Arab semua tahu. Yang mengerti bahasa Arab dari yang bukan Arab sudah tahu artinya kata istiwa. Wal-kaifu majhul. Memang ada yang tidak diketahui dari kata-kata itu, yaitu bagaimananya. Itu tidak diketahui. Bagaimana istiwanya Allah kita tidak tahu. Nah, sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tahu bagaimana istiwanya Allah. Tahu, sehingga mereka alihkan. Oh, kalau begitu enggak benar istiwa Allah itu. Artinya bukan istiwa di situ lagi, menguasai. Ya, karena mereka menganggap makna istiwa Allah itu begini. Nah, kemudian karena maknanya negatif, merendahkan Allah, tidak sesuai dengan kemuliaan Allah, mereka palingkan kepada makna yang lain. Dan tidak ada sedikit pun pendukungnya dalam bahasa Arab. Nah, ini yang perlu kita tekankan tentang masalah sebagaimana orang Ansar, yang Ansar adalah istilah agama, bertingkat-tingkat, karena sebelum mereka orang yang lebih mulia dari mereka bertingkat-tingkat keutamaan, kemuliaan, keimanan, yaitu para rasul. Di antara kemuliaan yang dibedakan oleh Allah di antara para rasul itu masalah tadi. Kalau seandainya Nabi Musa maksudnya adalah Allah tidak berbicara dengannya, lalu apa redaksi ayat ini? Allah mengutamakan sebahagian dari yang lain, lalu Allah contohkan keutamaan yang diberikan kepada sebagian, yaitu berbicara langsung. Ya, berarti ini keistimewaan Nabi Musa, karena redaksi ayat ini kan memuliakan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Kalau tidak sama saja Nabi Musa dengan yang lainnya, yaitu Allah berbicara pakai perantara malaikat Jibril, apa maksud Allah di sini ketika dia mengatakan wa minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah berbicara dengannya. Kalau juga pakai perantara, tidak ada beda yang lain. Satu sama lain semuanya sama melalui malaikat Jibril, tetapi redaksi ayat ini adalah mengutamakan sebagian dari yang lain. Salah satu pengutamaannya adalah apa? Berbicara langsung. Makanya Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Kita mengimani bahwa Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara. Dan bahkan yang termasuk juga kalimullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga Allah berbicara langsung dengannya tanpa perantara. Kapan? Ketika Mi'raj dinaikkan ke atas langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, di situ malaikat Jibril hanya sebagai pendamping, bukan sebagai perantara antara Allah dengan Nabi dalam berfirman. Ayat Al-Quran turun, Nabi malaikat Jibril yang menyampaikannya. Tetapi firman perintah salat lima waktu itu langsung diterima dari Allah. Ini menunjukkan kemuliaan salat, keistimewaan salat, keutamaan salat, tingginya kedudukan salat. Allah fardukan tanpa, walaupun nanti akan diturunkan dalam Al-Quran, tetapi yang menerimanya langsung adalah Nabi SAW tanpa perantara malaikat Jibril. Berarti Nabi kita Muhammad SAW juga kalimullah, karena di situ Allah mengumumkan minhum man kallamallah, di antara para rasul itu ada yang Allah berbicara langsung. Yang pertama Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Ini kalau saja para rasul dan para nabi bertingkat-tingkat, Allah membeda-bedakan tingkat kemuliaan mereka, maka tentu yang di bawahnya para sahabat secara umum juga bertingkat-tingkat. Kemudian orang Ansar bertingkat-tingkat keimanan dan ketakwaannya, begitu juga Muhajirin. Nah, ini pembahasan kita. Ya. Kemudian sekarang pembicaraan tentang Duril Ansar, suku-suku di kalangan orang Ansar. Ya, bedakan antara suku dengan Ansar. Ansar adalah istilah syar'i, sementara suku istilah yang sudah ada. Ya, sudah dimiliki oleh orang-orang di Madinah. Sebelumnya ada Al-Khazraj, ya. Kemudian ada Aus, Al-Aus. Ini dua suku besar di Madinah yang saling berperang sebelum Islam datang, sebelum mereka memeluk Islam. Ya, mereka terus berperang. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang, tidak pernah berhenti tawuran antara satu kampung dengan kampung yang lain. Padahal mereka tinggal di satu tempat, dan padahal mereka asal-usulnya satu keluarga, kemudian bercabang. Itu cabang dengan cabang inilah yang berperang terus. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, bahwa mereka dahulunya bermusuh-musuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka. Fa'allafa baina qulubihim, ya Allah, satukan di antara kalbu mereka. Jadi yang menyatukan kalbu Allah, dan sarana untuk persatuan kalbu ini syariat Allah. Tidak akan ada yang mampu menyatukan kalbu manusia kecuali Allah. Dan tidak akan ada sarana yang bisa menyatukan kalbu yang diberikan oleh Allah selain syariatnya, selain agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun cara untuk mempersatukan di antara kalbu manusia, kalau bukan dengan cara yang disediakan oleh Allah, tidak akan mungkin bersatu. Tidak akan mungkin bersatu. Ini yang harus diyakini oleh seorang muslim. Baik. Jadi bab ini berbicara tentang adanya tingkatan-tingkatan di kalangan Ansar dari suku demi sukunya. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, ada beberapa hadis. Yang pertama 6369. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar, ya, wal lafdhu li ibn al-Muthanna. Dua orang gurunya Imam Muslim ini sama-sama Muhammad namanya. Ya. Ibn Bashar juga namanya Muhammad. Muhammad ibn al-Muthanna jelas-jelas Muhammad, ya. Tetapi mereka berdua terkadang disebut dengan namanya, terkadang juga dengan kunyahnya, Ibnul Muthanna, Ibnu Bashar. Dan terkadang Imam Muslim menyebut nama kedua-duanya, Muhammad. Muhammad Ibnu Bashar, Muhammad Ibnu Muthanna. Kemudian lafaz yang dibawakan di sini lafaz dari gurunya yang pertama, yaitu Ibnul Muthanna. Qala haddatsana Muhammad Ibnu Ja'far, yang kemarin gundar. Ya. Qala haddatsana Syu'bah, sami'tu Qatadata yuhaddithu an Anas ibn Malik radhiyallahu an Abi Usaid radhiyallahu an. Ya, ini Anas meriwayatkan dari Abu Usaid. dari salah seorang sahabat yang lain. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu duril ansar banun najjar. Ya. Thumma banu Abdil Ashhal. Thumma banu Al-Harith bin Al-Khazraj. Thumma banu Sa'idah. Wa fi kulli duril ansari khair. Ya. Ini hadis yang diungkapkan oleh Nabi tentang bertingkat-tingkatnya suku-suku dari kalangan Ansar, kemuliaan mereka. Yang pertama yang terbaik adalah Banu Najjar. Ini dari suku neneknya Nabi. Ya. Nabi SAW dari bagian ibunya. Nanti ada yang dari Bani Najjar ini. Makanya dari Ansar itu ada yang famili Nabi. Ya, Bani Najjar di Madinah ini yang terbaik menurut penilaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu, sebaik-baik suku Ansar adalah Banul Najjar. Ini yang pertama. Kemudian setelahnya thumma Banu Abdil Ashhal. Ini suku yang kedua. Banu Abdil Ashhal. Ini Abdul Ashhal nama orang. Ya. Yang sukunya nanti dinisbatkan kepada dia. Marganya kepada dia. Ya. Sama dengan Quraisy. Quraisy nama orang, gelar dari salah seorang kakek Nabi SAW. Ya. Hashim juga gelar dari salah seorang kakek Nabi. Makanya Nabi sebagaimana beliau mengatakan, Inna Allaha ikhtara kinanata min bani Ismail wa ikhtara Fihr min bani Kinanah wa ikhtara Quraisyan min Fihr wa ikhtara Hasyiman min Quraisy wa ikhtarani min bani Hasyim. Jadi inilah tingkatan penyeleksiannya. Dari keturunan Nabi Ismail yang sekian banyak itu dipilih oleh Allah Kinanah untuk menjadi cikal bakal keturunan Nabi, cikal bakal nenek moyang Nabi yang nanti akan kena jalurnya ke situ, jalurnya nasab Nabi itu ke situ. Nanti dari Bani Kinanah nanti ada Fihir. Fihir bin Malik atau Malik bin Nadar, antara dua orang itu yang bergelar Quraisy, ya. yang nanti akan diambil Quraisy dari mereka. Waqtara Quraisyan min Fihrin, kemudian dari Quraisy Bani yang Hashim tadi. Karena Quraisy ini punya keturunan yang banyak, nanti salah satu dari jalurnya dipilih oleh Allah, jalurnya yang menuju Nabi, yang membawa kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dari Bani Hashim yang juga banyak, ya, dipilih Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik, ya, manusia terbaik. Maka begitu juga An-Najjar nama orang, dari situ nanti akan punya keturunan. Abdul Ashhal juga nama orang, dari dia nanti punya keturunan yang lain, ada bani-baninya, keturunan-keturunannya. Thumma Banul Haris yang ketiga, Ibnul Khazraj, ya, ini suku yang ketiga, yang urutan ketiga dari sisi kemuliaan, kebaikan, perannya dalam membela Nabi. Banyaknya orang-orang yang mulia, yang berilmu di antara mereka. Jadi standar penilaiannya mungkin dari situ juga. Ya, bukan dari sukunya itu sendiri, tapi dari individu-individu yang ada dalam suku itu. Dari situlah nanti dipilih oleh Nabi suku yang terbaik. Bukan sukunya itu yang baik. Ya, karena suku tidak akan memuliakan orang. Orang Arab, orang sukunya Arab misalnya, tidak akan memuliakan kearabannya dia. Jadi kearabannya tidak akan memuliakan dirinya. Begitu juga darah, tempat orang Mekah tidak akan mensucikan penduduknya. Ya, makanya kata para ulama, al-ardu la tuqaddis ahadan, sungguhnya bumi ini tidak akan menjadikan seseorang suci. Walau dia tumpah darahnya di tempat yang suci, tetapi kalau dia wataknya kotor, ya tetap kotor, karena bumi tidak mensucikan. Begitu juga suku tidak mensucikan. La fadla li arabiyyin ala a'jami, kata Nabi dalam hadis yang sahih. Arab tidaklah lebih utama dari orang non-Arab. Yang putih, yang berkulit putih juga tidak punya keutamaan dengan keputihan kulitnya daripada orang yang hitam kulitnya. Lalu Nabi mengatakan, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Jadi di sini yang Nabi SAW menyatakan Banu Najjar yang termulia, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banil Haris bin Al-Khazrat, itu bukan karena sukunya, tapi karena orang di dalam suku itu. Orang-orang, individu-individu yang ada di suku tersebut. Kemudian juga yang keempat, suku Banu Sa'idah. Ya. Banu Sa'idah. Ini juga, ini yang keempat dalam urutan yang sekarang ini. Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith bin Al-Khazrat, kemudian Banu Sa'idah. Ya. Thumma Banu Sa'idah. Kemudian ini yang juga ditekankan oleh Nabi dalam hal ini, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan hadis yang lain. Hadis yang lain Allah Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minidh dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tetapi agar tidak ada nanti pelecehan, meremehkan, ya, maka Nabi mengatakan wa fi kullin khairun, pada setiap yang beriman ada kebaikan. Jadi jangan sampai pula yang lemah keimanannya, yang kurang ibadahnya, yang kurang ketaatan, tidak merasa ada apa-apa. Tidak, yang penting keimanan ini merupakan modal kebaikan. Ya, modal kebaikan. Sama dengan firman sabda Nabi SAW, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Ya, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Jangan kalian sebut-sebutkan kelebihan saya daripada Yunus ibn Matta. Yunus ibn Matta, Nabi Yunus sahibul hud. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an la naqdira alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya, kaumnya, kemudian pergi berhenti berdakwah, lalu ditegur oleh Allah sehingga dimakan oleh ikan, kemudian berada dalam perut ikan di dalam lautan di tengah malam. Lalu dia memohon ampunan kepada Allah dengan menyatakan kelemahannya, menegakkan syiar tauhid. La ilaha illa anta. Ini tawassul yang luar biasa. Dalam berdoa, mengikrarkan tauhid ini tawassul yang luar biasa. Tidak ada yang disembah kecuali engkau. Ya. Kemudian kelemahannya juga termasuk tawassul, menyadari kelemahan, ketidakberdayaan, kemudian memohon kekuatan kepada Allah, ini juga termasuk tawassul yang ada dalam Al-Quran percontohan-percontohannya. Di situ Nabi SAW mengatakan, jangan kalian lebih-lebihkan saya daripada Yunus bin Matta. Ini tujuannya agar jangan sampai karena kesalahan Nabi Yunus itu umatnya meremehkan Nabi Yunus. Padahal kita sudah tahu bahwa para nabi itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum, seperti yang difirmankan oleh Allah. Begitu juga di sini, agar tidak nanti ada pelecehan, tetapi tetap untuk menegaskan, menyatakan kepada umatnya bahwa antara orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, antara orang ansar bertingkat-tingkat, agar mereka tahu, tetapi agar tidak nanti ada terjadi pelecehan, pengremehan, perendahan, maka Nabi mengatakan wa fi kulli duril ansari khairun. Ini sudah merupakan kebaikan. Kata Nabi, pada setiap suku ansar itu semuanya ada kebaikan. Ya. Dan ini sudah luar biasa. ketika Nabi memberikan nilai baik untuk semua suku Ansar, apalagi di bab yang sebelumnya, bagaimana Nabi sangat mencintai mereka, mendoakan mereka, mendoakan anak-anak mereka, mendoakan cucu-cucu mereka, bahkan mendoakan budak-budak mereka. Semua yang berhubungan dengan mereka dimuliakan dan dihormati, disegani, disayangi oleh dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sudah merupakan kebaikan. Wa fi kulli duril ansari khairun. Selesai ungkapan dari Nabi memberikan beberapa tingkatan kemuliaan pada suku-suku Ansar, kemudian dia kunci dengan kata-kata bahwa fi kulli duril ansari khairun, pada setiap suku ada kebaikan, cuma kebaikan satu suku dengan yang lain tentu berbeda-beda. Kemudian faqala Sa'dun ma ara Rasulullah sallallahu alaihi Abu Usaid ini Sa'ad. Abu Usaid ini Sa'ad. Yang tadi hadisnya diriwayatkan darinya oleh siapa? Anas. Ya, Abu Usaid ini Sa'ad. Saya ragu apakah Sa'ad ibn Ubadah atau Sa'ad ibn Mu'ad, karena ada dua dari Ansar itu yang namanya sama, Sa'ad. Yang satu Sa'ad ibn Ubadah, kemudian satu Sa'ad ibn Mu'ad. Dan setiap orang ini adalah kepala suku dari dua suku yang terakhir tadi, Al-Harith ibn Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Ya. Apakah Sa'ad ibn Mu'ad tokoh sukunya Banu Sa'idah, atau dia Banu Al-Khazraj tadi? Ini yang saya ragu sekarang ini, tetapi yang penting dua suku yang terakhir tadi, salah satu dari dua suku yang terakhir. Berarti kalau yang terakhir di sini dia katakan, berarti dia dari Banu Sa'idah. Cuma saya ragu apakah Sa'ad ibn Mu'ad atau Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Sa'ad ibn Mu'ad atau Sa'ad ibn Ubadah. Kata beliau, ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. Tidaklah saya melihat Nabi kecuali Nabi SAW kecuali mendahulukan suku yang lain daripada kita. Berarti dia di bagian terakhir. Ya, dia merasa ya ada kekecewaan karena sukunya diletakkan di urutan yang terakhir dalam konteks empat suku tadi, karena di suku-suku yang lain ada juga, tapi dalam ungkapan tadi yang terakhir disebutkan Nabi sukunya, maka dia mengatakan Nabi mendahulukan yang lain dari kita. Faqila, kemudian ada yang menasihatinya, ada yang menghiburnya dengan mengatakan qad faddalakum ala kathir, sesungguhnya Nabi telah mengutamakan kalian dari sekian banyak suku yang di luar Ansar, ya, yang di luar Ansar yang juga kaum muslimin, Nabi SAW telah mengutamakan mereka dari suku-suku yang lain. Ini sudah cukup ini, walaupun di antara kalian orang Ansar tingkatan kalian mungkin yang sekesekiannya, tetapi dari suku-suku yang lain mereka kalian yang tidak akan ada tertandingi. Ya, sekian banyak suku-suku di luar Ansar, di luar Muhajirin, yang muslimin, yang beriman kepada Nabi SAW, yang sahabat, tetapi kalian wahai orang Ansar sudah dilebihkan oleh Nabi dari yang lain-lainnya. Ini kasus hampir sama dengan setelah Perang Hunain. Ketika setelah berhasil ditaklukkan kota Mekah, sebenarnya orang Ansar sudah mulai ada berkata-kata dalam hati mereka, ada kecemasan, adanya kekhawatiran Nabi SAW akan kembali menetap di Mekah, karena Mekah sudah bisa ditaklukkan, sementara mereka tahu bahwa Nabi orang Mekah. Ya, ini sudah mulai munculnya, mereka sudah mulai khawatir. Ini menunjukkan betapa cintanya mereka kepada Nabi, betapa besarnya harapan mereka Nabi tetap bersama mereka. Setelah menaklukkan kota Mekah, terjadi perang Hunain. Dan penaklukan kota Mekah ini menghasilkan kaum muslimin yang baru, yang sangat banyak. dan ikut perang Hunain. Ikut perang Hunain. Selesai perang Hunain dan sekian banyak harta rampasan perang, ternyata harta rampasan perang itu tidak ada seorang Ansar pun diberi oleh Nabi. Tidak ada seorang dari Ansar pun yang diberi oleh Nabi. Yang dia prioritaskan oleh Nabi adalah yang baru masuk Islam dari penduduk Mekah. Semakin memuncak kekhawatiran mereka. Akhirnya muncullah isu-isu di tengah-tengah Ansar. Nabi SAW begini, begini, begini. Ini dimunculkan oleh kekhawatiran. Akhirnya Nabi SAW kumpulkan mereka dan menyampaikan, semua yang kalian perbincangkan itu saya sudah dengar. Saya sudah dengar. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, bukankah dahulu sebelum saya tiba di Madinah kalian dalam keadaan fakir, lalu Allah Subhanahu wa taala kayakan kalian dengan kedatangan saya. Disebutkan Nabi apa perubahan-perubahan yang mereka dapatkan dengan kedatangan Nabi dengan kepada mereka. Tinggalnya Nabi di Madinah, besarnya Madinah. Semua orang melihat ke Madinah menjadi sebuah tempat yang dipandang oleh semua orang. Sampai-sampai negara-negara besar ya menghormati Madinah dan seterusnya. Disebut atau diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka, dan semua mereka mengatakan iya, iya, iya, iya. Kemudian mereka terdiam. Seakan-akan mereka mengiyakan semuanya, apa yang menerima semua yang disampaikan oleh Nabi dari jasa-jasa yang telah mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi ajarkan mereka untuk menjawab, tidakkah kalian mengatakan kepada saya bahwa kamu datang lalu tidak punya apa-apa, lalu kami yang menyediakannya. Kamu terusir dari negerimu, kami yang menyediakan tempat. Nabi yang mengajarkan mereka untuk mengucapkan itu, tapi mereka tidak mengucapkannya. Dan ini Nabi bukan berarti melupakan apa yang ia dapatkan dari Ansar. Lalu terakhir Nabi, mereka semuanya sudah mulai perasaan di sana dengan kata-kata yang disampaikan oleh Nabi, dengan jasa mereka yang juga dipaparkan oleh Nabi walaupun bukan mereka yang menyebut-nyebutkannya. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian mau mereka itu pulang membawa harta dunia sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka pulang membawa harta kembali ke negeri mereka. Ini sudah menghapus, mengikis habis semua kekhawatiran mereka dengan kata-kata Nabi. Tidakkah kalian ingin mereka-mereka itu pulang membawa harta mereka, harta-harta dunia, sampah-sampah dunia, sementara kalian pulang bersama Rasulullah SAW? Ini membuat mereka seketika itu banjir air mata dengan terharu, kegembiraan yang luar biasa. Mereka pulang dan mereka sudah dapatkan jawaban bahwa Nabi tetap akan di sana, tetap akan di Madinah. Dan memang sudah takdir Allah, lahirnya di Mekah dan meninggalnya di Madinah. Tumpah darahnya di Mekah dan akhir hayatnya dan bahkan kuburannya di Madinah. Ini menunjukkan keterikatan antara dua tempat ini, Mekah dan Madinah. Dua negeri tempat ini, dua tempat yang termulia di muka bumi ini. Tidak ada lagi yang menandinginya. Bila mana ada Muslim yang melihat ada tempat yang lain yang lebih mulia daripada dua tempat ini, ini adalah tanda penyimpangan yang luar biasa, yang tidak mengenal keutamaan Mekah dan juga keutamaan Madinah. Nabi SAW yang mengatakan demikian, bahwa Allah mengharamkan Mekah sebagai mengharamkan Mekah dan Allah juga mengharamkan Madinah, maksudnya menjadikan tanah haram. Inna Allaha harrama Makkata, Inna Ibrahima harrama Makkata. Hadis Imam Sahih Bukhari, inni haramtul madinata kama harrama Ibrahimu Makkah. Sesungguhnya saya mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Maksudnya memohon kepada Allah untuk dijadikan tempat yang mulia, menjadi tanah haram. Nabi SAW hidupnya menggabungkan antara dua tempat tersebut, ya, antara dua tempat tersebut, Mekah dan Madinah. Ini sesuai dengan ini, bahwa status mereka sebagai orang Ansar itu saja sudah tidak akan tertandingi oleh yang lain. walaupun di antara mereka orang Ansar, tentu tidak akan mungkin sama. Status seorang Rasul sudah tidak akan mungkin dicapai oleh siapapun manusia. Status seorang Nabi tidak akan mungkin dicapai dengan ibadah sampai mati. Dari mulai mukallaf sampai mati beribadah, tidak akan mungkin jadi Rasul, tidak akan mungkin jadi Nabi. Karena kerasulan dan kenabian ini anugerah Allah. Begitu juga status sebagai seorang Ansar, tidak akan mungkin bisa diraih. Begitu juga status sebagai seorang sahabat, sebagai seorang sahabat Nabi, itu tidak akan mungkin diraih dengan banyaknya ibadah. Status mereka sebagai sahabat Nabi tidak akan mungkin dicapai dengan banyaknya infak, sedekah, amal soleh, tidak akan mungkin dicapai. Ya, karena itu anugerah Allah, pemberian Allah, pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebagian makhluknya, sebagian manusia, hambanya, dan tidak diberikan kepada yang lain. Ya, ini yang diingatkan oleh orang tersebut. Bisa jadi Nabi yang mengingatkan, bisa jadi orang Ansar yang lain. Ya, bisa jadi Muhajirin yang mengingatkan Abu Usaid ini. Walaupun dia sedikit kecewa, kenapa dia tidak pada ringkatan yang pertama-tama? Karena semua ingin mulia di mata Nabi. Bukan kemuliaan dunia yang mereka inginkan, tetapi mulia yang menurut penilaian Nabi SAW. Mereka ingin semua. Dan siapa orang yang beriman tidak mau ini? Ya, tidak mau mulia dalam persepsi Nabi SAW. Semua mau, walaupun dalam urusan dunia tidaklah mulia. Ini yang membuat dia agak sedikit kecewa, tetapi ketika diingatkan statusnya sebagai orang Ansar yang tidak akan tertandingi oleh selain Ansar, ya, ini yang membuat dia kembali berbahagia. Kemarin saya jadi teringat ketika saya ulang kembali, karena kebiasaan saya, ya, karena alhamdulillah kan kajian ini direkam, jadi dari mulai masuk mobil saya kembali mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya, untuk mengorasi apa yang sampaikan. Kemarin kita ketika hendak menyebutkan, memaparkan bahwa umat Nabi Muhammad tiga golongan, ya, kemudian kita nukilkan ayat dalam surah Al-Hasyr, hanya baru dua yang saya sampaikan ketika itu. Ayat yang ke-8, kemudian yang ke-9, Muhajirin Ansar. Lil fuqara'il muhajirin ladzina, yang pertama, kemudian yang kedua, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَجْرَ إِلَيْهِمْ. Ini yang kedua. Yang kedua yaitu Ansar. Dan tentu Muhajirin Ansar tidak seperti yang tadi kita tekankan, tidak akan mungkin ada siapapun manusia setelah mereka ini berakhir masanya, tidak akan mungkin dicapai lagi, diraih status Muhajirin Ansar oleh siapapun juga dengan banyaknya ibadah dan ketaatan. Tidak akan mungkin ada yang lain. Mereka sudah pergi, Muhajirin sudah tidak ada lagi. Ansar juga sudah meninggal semuanya. Ini kemudian umat atau tingkatan atau golongan yang ketiga dari umat Nabi yang selamat adalah ayat yang ke-10. 8, 9, 10. Yaitu walladzina ja'u min ba'dihim. Yaitu orang-orang yang datang setelah Muhajirin Ansar. Ya. Dan kriteria mereka itu yang disebutkan oleh Allah. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ada kecintaan dalam hati mereka, ada doa, selalu doa yang mereka panjatkan, tidak lepas dari doa untuk orang-orang yang mendahului mereka dalam keimanan, yaitu Muhajirin dan Ansar. Ketika ada doa untuk orang yang beriman diucapkan oleh mereka, mereka tujukan masuk ke dalam doa ini pertama kali adalah Muhajirin Ansar. Ya, Muhajirin Ansar. Nah, kemudian yang kedua kriteria dari kelompok atau golongan yang ketiga dari umat Nabi Muhammad yang selamat, yang diridhai oleh Allah, yang dijanjikan surga, kriteria yang kedua adalah doa mereka, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau jadikan di dalam kalbu kami kebencian, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Ansar dan Muhajirin Al-Ansar. Ya, orang-orang yang beriman yang setelah mereka, setelah Muhajirin Al-Ansar, yang mengikuti Muhajirin Al-Ansar dalam keimanan sebelum orang yang berdoa ini. Berarti sebelum kita sekian banyak orang yang telah beriman sampai Muhajirin Ansar. yang benar-benar mengikuti Muhajirin Ansar itu tidak luput dari doa. Inilah kriteria doa, pujian, sanjungan, dan yang lain-lainnya. Kemudian dalam hati mereka tidak ada sedikit pun kebencian dan kedengkian kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului mereka. Ini tiga golongan dan tidak akan ada yang keempat. Itu juga yang dijelaskan oleh Allah di surat At-Taubah. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang bi ihsan itu yang kriterianya dua. Kemudian orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan baik. Itu yang ridha Allah kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kalau ingin kita mendapatkan ridha Allah, maka ikuti muhajirin ansar dengan baik. Jangan sama sekali berupaya untuk menyimpang dari jalan muhajirin ansar. Ya, karena itu tiga golongan disebutkan oleh Allah. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Di dalam ayat ini juga Allah sebutkan. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini menunjukkan karena mereka mengikuti muhajirin ansar dengan baik, maka mereka terus berdoa. Karena tanpa muhajirin dan ansar mereka tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman. Karena yang meneruskan keimanan, memperjuangkan keimanan setelah Nabi meninggal dunia, mereka menyampaikan kepada generasi setelah mereka, kemudian terus sampai kepada mereka-mereka di akhir zaman. Nah, ini yang kemarin ingin kita sampaikan. Yang ketiganya belum kita sebutkan. Baik, itu hadis yang pertama. Menjelaskan ada beberapa suku yang urut-urutannya disebutkan Nabi. Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Harith bin Khazrat, kemudian Banu Sa'idah. Berikutnya 6370. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Qatadah sami'tu Anasan yuhaddithu an Abi Usaid al-Ansari. Itu tadi saat Abu Usaid al-Ansari an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, sama dengan hadis sebelumnya. Ya. 6371. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah wa Ibn Rumhin an al-Laits bin Sa'ad. قال حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي كلهم أن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Ini hadisnya juga sama dengan yang tadi, memberikan urutan-urutan kemuliaan dari suku-suku Ansar, Banu An-Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith bin Al-Khazrat, kemudian Banu Sa'idah. Ghayra annahu la yadhkur fil hadithi qawla Sa'din. Dalam hadis yang sekarang tidak ada keluh kesah dari Sa'ad. Yang bahwasanya kenapa kita di bagian urutan yang terakhir, sementara sebelum kita ini tidak ada dalam lafaz yang sekarang. Ya. Berikutnya 6372. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Abbad wa Muhammad bin Mihran Ar-Razi wal lafdhu li ibn Abbad qala haddatsana Hatim wa huwa bin Ismail an Abdurrahman bin Humaid an Ibrahim bin Muhammad bin Talhah qala sami'tu Aba Usaid. Itu yang saat tadi. Kalau di sini hadisnya bukan lagi dari jalur Anas, tetapi dari jalur kemenakan seibunya, Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha. Ya. Bisa jadi Muhammad ini anak Ummu Sulaim dari suaminya Abu Talha. Karena Abu Talha di situ adalah Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha. Bukan dia. Yang lain, ya, maaf. Yang lain. Intinya hadis ini bukan lagi dari jalur siapa? Anas. Tetapi Ibrahim bin Muhammad bin Talha meriwayatkan dari Abu Usaid. Kalau tadi sahabat meriwayatkan dari sahabat, kalau ini tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Ya. Abu Usaid itu yang Sa'ad Al-Ansari tadi, Sami'tu Aba Usaidin khatiban inda bini Utbah. Saya mendengar Abu Usaid menyampaikan khutbah di hadapan Ibnu Utbah, mungkin salah seorang pejabat pemimpin. Ya. Faqal qala Rasulullah sallam khairu duril ansar daru bani Najjar wa daru bani Abdul Ashhal wa daru bani Harith bin Khazraj wa daru bani Sa'idah. Sama dengan urutan tadi ya. Ya dalam khutbah ini kemudian wallahi law kuntu mu'thiran biha ahadan la athartu biha ashirati. Inilah urutannya sama dengan lafaz hadis yang dari jalur Anas, sementara ujungnya berbeda sedikit. Sa'ad di sini atau Abu Usaid berkomentar, demi Allah kalaulah saya yang menyusunnya, kalau dia yang ingin yang menyusun urutan kemuliaan tadi, maka dia akan meletakkan sukunya yang paling pertama. Karena dia maunya mulia di mata Nabi, bukan ini untuk dunia ya, tapi mulia di mata Nabi. Kalaulah Nabi mengatakan wahai Sa'ad, cobalah kamu berikan urutan itu yang jadi saya jadikan standar dari suku-suku di yang ada di Ansar ini. Kalau Nabi serahkan itu kepada saya, maka saya akan letakkan suku saya yang paling di atas. Wallahi law kuntu mu'thiran biha ahadan la athartu biha ashirati. Ashirati sukunya. Ya, ya. Kabilahnya. Tetapi kan yang menetapkannya Nabi, bukan Sa'ad. Ya. Cuma dia berandai-andai. Kalaulah saya yang diberikan wewenang untuk menyusun urutan tadi, maka saya yang meletakkan suku saya yang paling pertama. Tetapi tentu ini semuanya kembali kepada syariat. Kemuliaan itu yang menetapkannya syariat. Jadi Nabi bukan melihat dari apa unsur-unsur duniawinya ya. Ya, bukan, tetapi dari sisi ketakwaan, perannya dalam membela Islam dan seterusnya. Banyaknya orang-orang yang baik, yang orang-orang yang besar jasanya dalam Islam di suku tersebut. Kita lanjutkan 6373. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Al-Mughirah ibnu Abdurrahman an Abi Zinad qala shahida Abu Salamah la sami'a Aba Usaidin Al-Ansari yashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu duril ansari banu Najjar thumma banu Abdul Ashhal ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة. Sama tadi urutannya. Wa fi kulli duril ansari khairun. Sama dengan lafaz hadis yang pertama, Nabi menegaskan bahwa semua kabilah suku dari Ansar adalah memiliki kebaikan. Kemudian qala Abu Salamah qala Abu Usaidin uttahamu ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law kuntu kadziban la bada'tu bi qaumi bani Sa'idah wa balagha dhalika Sa'd ibn Ubadah wa wajada fi nafsihi wa qala khulifna fa kunna akhir al arba' asriju li himari ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu ibn akhihi Sahl فقال أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعين فرجع وقال الله ورسوله أعلم وأمر بحماره فهل عنه. Ini saya karena membacanya ini sebelum liburan kita yang panjang sehingga saya jadi lupa, dan saya kemarin tidak sempat juga mengulangi bacanya. Ternyata Abu Usaid dengan Sa'ad berbeda. Ya, Abu Usaid dengan Sa'ad berbeda. Di sini dijelaskan bahwa yang menyampaikan hadis ini Abu Usaid. Dia bersaksi bahwa Nabi memberikan urutan yang empat tadi. Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith, Banu Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Dan Banu Sa'idah ini adalah sukunya Sa'ad. Sukunya Sa'ad ibn Ubadah. Jadi dia Sa'ad ibn Ubadah. Di sini ada Sa'ad bin Ubadah. Ketika hadis ini kata Abu Usaid, kalaulah saya tidak khawatir. Qala Abu Usaid uttahamu aba uttahamu ana ala Rasulullah sallam law kuntu kadziban la bada'tu bi qaumi bani Sa'idah. Saya tertuduh berdusta atas nama Nabi kalau seandainya saya yang memberikan urutannya, maka saya akan mengatakan bahwa Banu Sa'idah yang nomor urut keempat tadi saya letakkan di atas, tetapi saya khawatir tertuduh berdusta atas nama Nabi dan ini tidak akan mungkin dia lakukan. Kemudian sampailah tentang urutan tadi kepada Sa'ad ibn Ubadah yang juga dari Bani Sa'idah. Ya. Fawajada fi nafsihi, dan dia merasa ada sesuatu kekecewaan dalam hatinya. Kemudian dia mengatakan wa qala khulifna fakunna akhir arba. Kita diletakkan di akhir dan kita yang terakhir dari empat suku tadi, kata Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dia mengatakan astriju li himari. Dia berkata kepada istrinya atau kepada budaknya, siapkan perlengkapan keledai saya. Maksudnya letakkan pelananya. Dia ingin menuju Nabi, menjumpai Nabi. Ati Rasulullah SAW. Dia tidak terima, dia ingin tanyakan apa alasannya Nabi SAW menyampaikan demikian. Dia harus tanyakan, harus mengkonfirmasi itu kepada Nabi. Apa benar dari Nabi? Atau kalau memang benar, apa alasannya? Dia tidak puas dengan urutan tadi karena Banu Sa'idah terakhir. Tetapi dinasihati oleh Ibnu Akhihi. Ini yang tadi saya maksud, ada yang lain yang menasihatinya. Wa kallamahu Ibnu Akhihi Sahlun. Ini nama orang yang menasihatinya agar tidak melanjutkan niatnya tadi. Faqala atadhhabu litarudda ala Rasulillah SAW. Apa kamu ingin pergi untuk mengoreksi Nabi atau untuk membantah Nabi? Wa Rasulullah SAW a'lamu, sementara Nabi dia yang paling mengerti tentang siapa yang mulia sebenarnya, yang hakiki. Au laisa hasbuka, atau nasihat dalam ungkapan yang lain, tidakkah cukup bagimu antakuna rabi'a arba'in, untuk menjadi yang keempat dari yang nomor urut empat dari empat pemenang, sementara suku-suku Ansar yang lain tidak disebutkan dan kamu dapat urut yang keempat. Tidakkah engkau merasa cukup dengan itu? Antakuna rabi'a arba'in. Mendengar ungkapan tadi, faraja'a, akhirnya dia sadar, dia melihat bahwa ini benar apa yang disampaikan oleh anak saudaranya tadi. Waqala, dan dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini ungkapan Sa'ad bin Ubadah, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya yang mulia. Ya, karena penilaian kemuliaan ini penilaian agama, bukan penilaian manusia. Tentu yang lebih tahu siapa? Rasulullah SAW. Makanya dia menerima, dia sadar, ya dia paham. Wa amara bihimarihi fahulla anhu. Lalu dia perintahkan keledainya untuk dilepaskan lagi fasilitas yang ada di punggungnya. Tadi disuruh diletakkan pelana, diletakkan semuanya, bekal-bekalnya untuk berjumpa dengan Nabi. Ternyata setelah mendapatkan pemahaman tadi, akhirnya dia perintahkan lepaskan kembali dan dia tidak jadi pergi untuk meminta kejelasan dari Nabi, karena dia paham bahwa yang paling tahu tentang siapa yang mulia di antara para sahabat adalah Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan 10 orang yang masuk surga, karena dia tahu mereka adalah orang yang termulia. Ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'an fil jannah, dan seterusnya. Ya, disebutkan 10 orang karena Nabi mengetahui siapa. Mengetahui dia, mereka 10 orang ini masuk surga saja. Ya, dimiliki oleh Nabi, apalagi tentu otomatis dia mengetahui kemuliaan mereka. Karena tidak mungkin dijamin masuk surga oleh Nabi kalau tidak mulia. Kalau tidak mulia. Inilah hadis yang ke-6 1373 yang redaksinya hadisnya sama dengan sebelumnya, kemudian ceritanya yang berbeda. Ada cerita yang mengiringi hadis ini yang lebih memahamkan kita tentang kasus ini,